Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Ar-Rayyan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan malam Selasa kali ini kembali kita belajar Riyadhus Shalihin, Babul Amri bi Ada'il Amanah, bab tentang disyariatkannya, diperintahkannya menunaikan amanah, menunaikan amanah. Hadis kita di malam kali ini cukup panjang, lebih panjang dibanding sebelum-sebelumnya. Jazakallah khair. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullah Yahya ibn Sharaf an-Nawawi alaihi rahmatullah wa an Hudzaifata ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau merupakan sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada beliau tentang kaum dari munafikin kurang lebih ada 13 orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fulan fulan fulan fulan ini munafik, munafik, munafik, munafik. Beliau menyampaikan kepada kita, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami dua hadis. Qad ra'aitu ahadahuma wa ana antadhirul akhar. Sungguh aku telah melihat salah satu dari keduanya dalam keadaan menunggu satu yang lain. Yang satu sudah saya lihat, yang dikabarkan oleh Nabi. Yang satu belum. Tapi dua-duanya saya percaya. Dua-duanya saya percaya. Hadatsana annal amanata nazalat fi jazri qulubir rijal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis kepada kami yang berisi bahwa amanah, amanah itu sifat bisa dipercaya. Amanah turun di pokok hati-hati seseorang. Ya. Nah, jadi ada masa di mana orang-orang itu pada amanah semuanya gitu loh. Jadi orang itu kok baik semuanya. Nabi SAW menyampaikan hadis bahwa amanah itu benar-benar turun menancap pada suatu kaum. Siapa ya? Rasulullah dan para sahabat itu. Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Thumma nazala al-Qur'anu fa'alimu minal Qur'an wa'alimu minas sunnah. Kemudian turun juga ayat-ayat Al-Qur'an. Orang-orang pun mengetahui ilmu-ilmu dari Al-Quran, ilmu-ilmu dari hadis. Thumma haddatsana an raf'il amanah. Kemudian Nabi SAW juga pada kali yang lain menyampaikan kepada kami tentang diangkatnya akhlak ini. Diangkatnya akhlak amanah. Faqala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan sabdanya, yanamur rajulun naumata fatuqbadul amanatu min qalbi. akan datang satu zaman seseorang tidur hanya beberapa saat, begitu bangun amanah sudah dicabut dari hatinya. Betapa cepatnya seseorang menjadi khain, pengkhianat. Betapa cepatnya orang tidak bisa dipercaya. Akan datang itu. Itu berarti sudah mendekati kiamat. Fayadhallu atharuha mithlal waqti. Fayadhall. Maka bekas-bekas sifat amanah pada orang ini itu hanya tersisa seperti debu yang sangat kecil. Jadi sisa-sisa amanah itu hanya tinggal sedikit sekali. Fitnah, ujian. Seseorang hilang dari dirinya sifat amanah. Tsumma yanamun naumata fatuqbadul amanatu min qalbihi. Kemudian Nabi mengulangi lagi. Kemudian seseorang tidur dengan sekejap saja. Lalu amanah dicabut dari hatinya. Jadi berkurang, berkurang, berkurang gitu. Fayadhallu atharuha mithla athalil majli. Sehingga pada seseorang tadi athar atau bekas dari sifat amanah yang ada pada dirinya hanya tersisa seperti al-majl. Majl itu ya debu yang sangat sedikit. Kalau orang habis ngangkat karung atau apa itu kan ada debunya itu ya, dikit sekali. Kadang dibahasakan al-waqt, kadang dibahasakan al-majl, ya. Intinya sesuatu yang sedikit, ya. Sum kajamrin dahrojathu ala ridlik. Seperti percikan bara api yang engkau tendang. Yang engkau tendang dengan kakimu. Bara api itu kalau kita tendang kan mercik. Sedikit ya, sedikit. Ya kayak gitulah, amanah itu di tengah manusia sudah sangat sedikit. Orang itu sulit dipercaya. Sulit dipercaya. Fanafita fatarahu muntabiran wa laysa fihi syai. Ketika bara tadi kita tendang, kan itu mercik tuh. Mercik, percikan itu terus mercik sampai apa cuma jelet gitu toh. Cuma sedikit aja kan naik sebentar terus hilang kan? Ya, kecuali kembang api ya. Kalau kembang api memang diobong, dibakar terus gitu pun ada habisnya. Ini bara api, antum tendang, itu kan mercik. Begitu mercik juga cuma sebentar aja, tetel, hilang. Begitu naik, set, hilang. Itu amanah pada hati-hati orang belakangan, itu seperti itu. Itu seperti itu. Thumma akhadha hasatan fadahrajahu ala rijlih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kerikil lalu beliau tendang. Ya. Wallahu alam yang saya pahami mencontohkan. Nih loh. Batu ini kalau ditendang kan ada debunya gitu. Nah, amanah itu tinggal segitu tuh, kecil sekali. Berarti rata-rata orang itu pengkhianat semua. Sulit diamanahin. Sulit dipercaya, akan datang itu suatu zaman seperti itu. Orang baik itu udah sangat sedikit. Orang baik itu udah sangat apa? Sedikit. Fayusbihun nasu yatabayaun. Maka Nabi alaihi salatu wasallam kembali menerangkan kepada Hudzaifah, besok orang-orang akan melakukan transaksi jual beli. Fala yakadu ahadun yu'addil amanah. Hampir tidak ada yang bisa diamanahi. Hampir tidak ada yang bisa dipercaya. Hatta yuqal, sampai beredar berita, inna fi bani fulan rajulan aminan, sungguh di kabilah fulan ada satu orang amanah. Satu kabilah ratusan orang, banyak orang, cuman satu. Itu kan karena sangat jarangnya, jadi orang amanah, orang bisa dipercaya, itu benar-benar menjadi sesuatu yang sangat langka. Inna fi bani fulan rajulan aminan, sungguh di tengah bani fulan ada orang yang bisa dipercaya. Itu pun satu bandingan banyak. Hatta yuqala lirajul ma ajladahu ma azrafahu ma aqalahu wa ma fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min iman. Sampai akan datang suatu masa orang itu dipuji secara lahiriahnya, orang kok cerdas banget, orang kok pinter banget, dalam keadaan hatinya enggak ada imannya. Artinya secara lahiriah kelihatan bagus, the best, tapi ternyata tidak punya amanah. Ternyata kha'in. Ternyata kha'in. Naam. Wa laqad ata 'alayya zamanun, kata Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, sungguh telah aku lewati suatu zaman, wa ma ubali ayyakum bayatu, dalam keadaan aku tidak pernah memperdulikan siapapun bisa saya berjual beli dengannya. Amanah semua gitu loh. Saya udah pernah lewati zaman orang itu amanah semuanya, yaitu zaman-zaman bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu sangat amanah. Jadi telah lewat zaman, telah melewati aku suatu masa, kata Hudzaifah, aku tidak perlu milih-milih, ke siapapun itu orangnya baik semua, orangnya baik semuanya. Ayyukum bayatu la in kana musliman la yaruddannahu alayya dinu, kalau dia seorang muslim maka keagamaannya, imannya akan mendorong dia membayar hutangnya kepadaku. Jadi tidak perlu sulit-sulit, dia selama dia muslim pasti bayar gitu loh. Kalau di saya sudah melewati zaman itu, selama dia muslim utang pasti bayar. Ya. Wala in kana nasraniyan au yahudiyan la yaruddanna alayya sa'ihi. Ya. Kalau seandainya dia seorang Nasrani atau orang Yahudi, ya, akan mengembalikan hutang dia kepadaku, ya, sa'ih, ya, naam, alwali alaihi, yang saya pahami, jadi kesetiaannya, ya, naam, sampai orang Yahudinya, orang Nasraninya, itu masih rata-rata bukan penipu, ya, masih ada kesetiaan. Orang kafir yang setia kan ada, yang menjaga kepercayaan itu tetap ada. Walaupun kalau orang kafir itu jujur apa itu tuh ada udang di balik batunya mereka, karena ada prinsip bisnisnya mereka kalau bisa dipercaya kan bisa nyambung terus gitu loh. Ya kafir juga tidak semuanya zolim kan, artinya dalam muamalah, artinya dalam apa muamalah, kalau dalam konsep beragamanya ya zolim semuanya. Nah ini. Wa ammal yaum, adapun hari ini, padahal zamannya siapa ini? Hudzaifah ibnul Yaman, masih zaman para sahabat, paling juga para tabiin gitu. Adapun hari ini, fama kuntu ubayyi'u minkum illa fulanan wa fulan. Adapun hari ini, aku tidak bertransaksi kecuali kepada fulan dan fulan. Fulan dan fulan, sudah kecung gitu loh. Sudah ketunjuk, hanya fulan ini yang bisa dipercaya atau fulan ini. Padahal di zaman Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, muttafaqun alaih. Ya memang standarnya beliau kan salafun shalih ya, standarnya pasti tinggi sekali, orang jujur, orang amanah gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Maka Rabi ibn Khuzaim rahimahullah, seorang tabi'in, itu pernah, Rabi ibn Khuzaim itu kalau didatangi orang, kalau tidak diajak bicara, rahimahullah, tidak akan bicara. Karena diamnya untuk berpikir, ngomongnya untuk berzikir. Jadi beliau zikir terus gitu. Kalau pas diam itu lagi mikir. Jadi kalau ada orang namu ke situ gak ngajak ngomong, ya gak ngomong. Diam aja. Beliau mengatakan, padahal kalau kita ngelihat orang kayak gitu itu, bertakwa gak? banget ya, kayaknya zaman sekarang tuh nggak ada. Ya. Sekarang orang banyak ngobrol ngalor ngidul ngalor ngidul ngalor ngidul, dosa tok di sini, dosa terus itu loh ngomong itu banyak, yang sia-sia juga banyak, yang cuma nyari teman ngobrol-ngobrol biasa juga banyak. Rabi ibn Khuzaim itu seperti itu. Beliau pernah bilang gimana? Aku itu merasa, saya pernah hidup di suatu komunitas, aku merasa seperti pencuri, merasa orang paling jahat. Yaitu karena pernah hidup di zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Saya itu dan udah kayak orang paling lemah imannya. Orang paling lemah imannya. Itu orang-orang itu orang-orang baik semuanya. Bayangkan, sahabat seperti Umar ibn Khattab saja. Umar ibn Khattab kan gak adalah yang gak ngerti kesolehannya. Kecuali orang yang memang jauh dari Islam ya. Itu mungkin samar dari dia kesolehan Umar. Umar itu orang yang sangat-sangat soleh. Setan aja sampai minggir kan. Setan itu sampai minggir gitu. Risih. Kalau orang baik pasti orang jelek risih. Ini setan yang risih kepada Umar itu. Dan Umar itu sudah khalifah, membuka negeri-negeri, ya kan? Harta juga banyak masuk ke kota Madinah. Beliau tidur di emperan tanpa ada penjaga. Sampai orang Romawi bilang, adalta thumma amanta. Kamu itu adil, jadi enggak ada yang mengusik, aman hidupnya. Ya. Nah, jadi enggak punya musuh gitu loh. Umar itu enggak punya musuh. Kalau yang memusuhi Umar, dipastikan orang jelek. Dipastikan orang apa? Jelek. Ini kan Umar bin Khattab nih, soleh banget ya. Soleh banget ini Umar tuh. Umar tuh beberapa kesempatan aja, usulan beliau langsung turun ayat kok. Beliau usul turun ayat seperti firman Allah, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah dari maqam Ibrahim tempat salat. Sekarang orang tawaf mesti salat di belakang maqam. Itu usulannya Umar. Turun firman Allah persis ucapannya Umar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau ada nabi setelahku itu ya Umar orangnya. Kalau ada orang mendapatkan ilham setelahku ya Umar orangnya. Gitu. Beliau tetap takut banget kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mengcross check bertanya kepada Hudzaifah. Hudzaifah, ansyudukallah. Hal sammani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a man samma minal munafiqin? Hudzaifah, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah. Sungguh-sungguh ini saya tanya. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutku bersama munafiqin yang disebut kepadamu? Jadi Umar itu takut kalau namanya itu disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Hudzaifah. Ya. Saya tanya beneran ini wahai Hudzaifah, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut namaku di tengah jajaran munafikin? Berarti kerasa soleh apa kerasa nggak soleh? Kerasa sangat tidak soleh Umar itu, sampai khawatir jadi munafikin. Sampai khawatir jadi munafikin. Dalam keadaan beliau dengar sendiri bahwa Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu yang pada saat itu bersama Nabi, Umar minta ngetuk pintu, langsung di situ masih ada Abu Bakar. I'zallah wa bashirhu bil jannah. Izinkan dia masuk, kabarkan kepadanya kabar gembira dengan surga. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu yang membukakan. Ternyata Umar. Ternyata Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini Umar. Ya. Beliau termasuk afdalul ummati ba'da nabiyha, orang terbaik setelah nabinya kemudian setelah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Beliau adalah orang kedua setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah umat ini. Sampai Abu Sufyan ibn Harbin ketika selesai perang Uhud, beliau mengatakan, yes, pas masih kafir ya, pas masih kafir. Hal fikum Muhammad? Apakah di tengah kalian ada Muhammad? Karena Ibnu Qam'ah atau yang lain yang saya ingat namanya Ibnu Qam'ah mengedarkan berita bahwa Muhammad sudah saya bunuh. Ternyata membunuh Mus'ab bin Umar perawakannya persis Nabi. Jadi begitu dibunuh, Muhammad terbunuh gitu. Nah. Tapi Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu yang pada saat itu masih kafir merasa kurang mantep. Hal fikum Muhammad? Apakah di tengah kalian masih ada Muhammad? Diam semua kaum muslimin. Hal fikum Abu Bakar? Hal fikum Ibnu Abi Quhafah? Apakah di tengah kalian masih ada anaknya Abi Quhafah, yaitu Abu Bakar? Hal fikum Ibnul Khattab? Apakah di tengah kalian ada Ibnul Khattab? Umar itu enggak sabar. Masih hidup semuanya, kayak gitu. Semuanya masih hidup. Saya lebih percaya kepadamu wahai Umar dibanding kepada Ibnu Qam'ah. Kenapa Abu Sufyan tanya tiga orang ini? Itu tiangnya Islam. Tiga orang ini tiangnya Islam. Tiangnya Islam kok takut jadi munafik gitu? Tiangnya Islam. Ya. Diketahui lawan dan lawan, kawan dan lawan. Abu Sufyan kan tahu. Berarti Umar itu orang yang la yuhabi ahadan fillah. Tidak pernah pandang bulu urusan mencintai karena Allah. Pada perang Badr. Itu kan perang yang begitu emosional banget ya. Karena perang kok sama sedulur gitu loh. Perang kok sama saudara. Sampai Abu Ubaidah Ibnul Jarrah membunuh ayahnya sendiri. Membunuh ayahnya sendiri. Bukan kita berangkat taklim dimarahin orang tua gitu. Bukan. Ini perang. Nah, begitu selesai perang, kaum muslimin mendapatkan tawanan. Abu Bakar bilang, mereka kan masih saudara wahai Rasulullah. Kita ambil tebusannya, kita bisa untuk membiayai kaum muslimin di sini. Kok namanya orang baru hijrah kan serba kekurangan loh. Ngurusi akomodasi sahabat-sahabat yang meninggalkan rumahnya di Mekah, akhirnya ke Madinah enggak punya rumah kan, menjadi ahli sufah tinggal di Masjid Nabawi kan juga perlu biaya, perlu donasi. Abu Bakar berpikir, "Ah, ini kan masih saudara-saudara kita juga. Kita harapkan dia nanti bisa masuk Islam. Jadi kita jangan bunuh. Ya kita minta tebusan aja." Umar bilang, "Kalau saya sih pendapatnya enggak seperti Abu Bakar wahai Rasulullah. Pendapatku fulan kasihkan Ali, fulan kasihkan Ana. Itu kan sedulurnya Ali, ini sedulurnya Ana. Saudaranya, biar Ana penggal lehernya sedulur saya itu. Kenapa? Biar orang kafir tahu kita ini cinta Allah Subhanahu wa ta'ala." Rasulullah SAW qadarullah condong kepada pendapatnya Abu Bakar. Ya. Ya udah ngambil keputusannya Abu Bakar. Umar pun enggak terus gimana sih pendapat saya enggak diterima gitu. Enggak, Umar ya tahu diri juga wong ini juga orang baik loh. Abu Bakar orang baik, niatnya pasti baik, Rasulullah juga orang baik, pandangan dakwah juga ini. Apalagi ini Rasul gitu kan. Sallallahu alaihi wasallam. Besok paginya Rasulullah dan Abu Bakar tuh nangis. Rasulullah dan Abu Bakar apa? Menangis. Kemudian Rasulullah Abu Umar mengatakan, "Ma yubkikuma?" Apa yang membuat kalian berdua menangis? "In ajidu bukaan fabakaitu aw faabki." Kalau aku bisa ikut nangis karena sebab yang membuat kalian berdua nangis, saya ikut nangis. Ya. Kalau orang soleh nangis itu ada sebab. Ya. Nah, "Wa in lam ajid atabaka." Kalau saya tidak bisa menangis karena sebab kalian berdua menangis, saya akan berusaha nangis tetap. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, turun firman Allah, Ma kana linabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim laula kitabum minallahi sabaqa lamastakum fima akhadtum azabun azim. Itu turun firman ini Umar, turun firman Allah, tidak pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan, artinya ngambil tebusan sampai dia kokoh di bumi. Kalau baru perang Badr kan belum kokoh, baru perang pertama. Kalian pingin dunia, kata Allah. Kalian pingin dunia. Sedangkan Allah menginginkan akhirat. Nabi dibilang gitu, coba nangis gak? Kita aja tersinggung kok kalau kita dibilang dunia terus antum itu. Tidak mau taklim. Ya? Kita kan sakit hatinya. Saya jenggot udah panjang gini kok. Udah rajin juga, cuma libur sehari aja kok diomong. Ya. Nabi alaihissalatu wassalam ditegur oleh Allah. Tapi bukan Allah benci kepada Nabi Muhammad, bukan. Ini kasih sayang. Turiduna aradud dunya wallahu yuridul akhirah. Merebes mili. Nabi kita Muhammad nangis sallallahu alaihi wasallam. Enggak tersinggung ya, biasa mau salah. Kan gitu. Wallahu azizun hakim, dan Allah itu maha perkasa dan maha bijak. Kalau seandainya bukan karena suratan takdir sabaqo yang sudah tertulis bahwa Nabi Muhammad tidak akan diazab gitu ya, lamastakum fima akhadtum azabun azim, maka pasti akan menimpa kalian azab yang begitu sangat besar karena mengambil tebusan. Yang benar itu pendapatnya siapa? Umar pada saat itu. Pendapatnya Umar radhiyallahu ta'ala. Itu orang soleh Umar. Nah, Umar ini masih takut jadi orang munafik. Masih takut jadi orang munafik radhiyallahu ta'ala anhu. Maka beliau kan berarti sangat amanah, ya. Sangat amanah orangnya, bisa dipercaya. Itu saja seperti itu, maka sangat wajarlah kalau Rabi ibn Khuzaim rahimahullah menganggap saya hidup merasa di tengah-tengah orang-orang baik ini kayak orang, kayak pencuri lah. Pencuri itu gimana? Hina kan? Pencuri itu hina, gak punya amanah. Dah. Saya itu orang remeh banget. Tapi aslinya ya Rabi ibn Khuzaim itu ya udah soleh, ilmunya banyak, rajin ibadah. Nah, artinya kalau kita ini sudah alhamdulillah, bahasa orang sekarang sudah hijrah gitu ya, sudah mulai menjadi orang baik gitu, gak usah sombong. Tidak perlu apa? Tidak perlu sombong, akhirnya melihat orang lain itu kayak, oh itu belum ngerti sunnah, belum ngerti sunnah, belum ngerti sunnah. Ya kamu juga belum kok. Ya, baru dikit, syukuri aja, amalkan. Gak usah banyak ngurusi urusan orang lain. Berarti gak al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar? Ya tetap al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Tapi tidak naam, tidak apa artinya, akhirnya melupakan diri kita sendiri. Wong dua-duanya syariat kok. Memperbaiki diri sendiri syariat, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar juga apa? Syariat. Naam, barakallahu fikum. Ini. Jadi sedikit cerita tentang siapa tadi? Umar. Fadzakara radhiyallahu anhu ma haddatsahu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min naz'il amanati min qulubir rijal. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu tentang dicabutnya sifat amanah pada hati-hati ar-rijal, pada hati-hati orang. Faqauluhu innal amanata nazalat fi jadri qulubir rijal, ya'ni fi asliha. ثم أنزل عليهم من القرآن والسنة ما يثبت ويؤيد هذا الأصل. Sesungguhnya amanah itu dititipkan menjadi tabiat dasar manusia. Jadi manusia itu lahir, itu tabiat fitrahnya baik semuanya. Kemudian turunlah Al-Quran tentang membahas amanah, sunnah juga membahas amanah kan gitu. Kalau orang tambah ngaji, tambah taklim, tambah ngerti Al-Quran, tambah ngerti hadis, kan tersiram itu. Fitrahnya yang baik, yang tadinya memang amanah, orang itu jadi tidak amanah karena pergaulan. Ya. Nah, aslinya dia amanah. Kalau pergaulannya bagus, disirami Al-Quran, disirami hadis, yu'ayyid wa yasbut. Akan tambah kuat, akan tambah kokoh, akan tambah baik. Syajaratul iman tumbuh di dalam kalbunya. Tumbuh di dalam kalbunya. Faja'al Quran wa sunnah mu'ayyidan lil fitrah. Datanglah Al-Quran dan Sunnah menguatkan fitrah dasar manusia yang memiliki sifat amanah. Orang baik. Ya. Manusia itu dilahirkan aslinya baik. Ya. Wa'alimu min kitabillahi ta'ala wa sunnati nabiyihi fazdadu bidhalika imanan wa thabatan wa ada'an lil amanah. Ketika orang ini rajin taklim, ngerti Al-Quran, ngerti hadis, bertambah sifat amanahnya, imannya juga bertambah. Ya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan hadis yang kedua, yaitu amanah akan dicabut. Tadi kan hadis pertama yang benar-benar sudah disaksikan Hudzaifah itu apa? Amanah benar-benar menyebar gitu loh. Udah disaksikan sama Hudzaifah itu. Hudzaifah bin Yaman sudah mendapati sabda Nabi. Para sahabat yang fitrahnya bagus disiram Al-Qur'an, disiram hadis oleh Nabi SAW jadi baik semuanya. Saya sudah merasakan, kata Huwaifah, apa yang disabdakan oleh Nabi. Tapi Nabi mengabarkan yang kedua, bahwa akan dicabut sifat amanah dari umat ini. Wal'iyadzu billah. Ya. Sehingga orang sangat jarang yang bisa dipercaya sampai beredar berita fulan amanah. Fulan amanah berarti kan cuma tinggal sedikit. Mithlal waqti. Ya, sangat sedikit seperti percikan api. Nah, dan sekarang kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kita sudah menyaksikan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau itu meninggal tahun 2001. Ya. Tahun 2000-an. Itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin meninggal tahun 2000. Meninggal tahun 2000. 99, 2000, 2001 itu meninggalnya Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin dan Syekh Muqbil. Syekh Muqbil meninggal kurang lebih awal-awal 2001. Awal-awal 2001. Nah, di zaman 2001 sekarang 2023. Berarti kan tambah mundur lagi. Ya. Hari ini kata beliau, hari ininya beliau itu sudah disaksikan dan dilihat dengan nyata apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hanya persekian persen orang yang bisa dipercaya. Sampai kita itu harus screening. Ini orang amanah nggak ya? Di screening. Ini orang amanah nggak ya? Screening. Terus ya ada apa sih? Interview apa-apa kalau mau masuk tempat kita itu ditakon-takoni dulu gitu loh. Kamu nih dari pertanyaan-pertanyaan ini akan terlihat ini amanah enggak, punya tanggung jawab apa enggak gitu. Nah, idealnya kalau orang yang ngaji, orang yang taklim, bar maghrib ngisya, ya, esok yang ngaji, sore yang ngaji terus itu amanah seharusnya, idealnya gitu loh. Cuman memang yang namanya hidayah itu satu penjelasan, dua taufik. Dua apa? Taufik. Jelas, gamblang, sudah. Cuman kalau tidak ditolong oleh Allah, juga tidak bisa amanah. Juga tidak bisa apa? Amanah. Karena satu, banyaknya orang yang sudah tidak amanah. Akhirnya kita tuh menganggap lumrah. Pas lumrah. Namanya orang gak amanah, lumrah. Apalagi kita hidup di tengah-tengah orang gak amanah semua. Maksud saya baik sendirian. Nah, syaitan itu kan gitu. Alah udah, kamu nanti remuk loh sendirian. Ya kan gitu. Barakallahu fikum. Ini cara-caranya sekarang sudah enggak amanah semua gitu. Sekarang orang itu sudah sulit amanah. Terus gimana? Ya, nah ikutlah. Nah ikut. La tajidu rajul amin alladhi addal amanah kama yanbaghi fi haqqillah wala fi haqqin nas. Baik pada haknya Allah dan haknya manusia. Haknya Allah itu ibadah nih. Mayoritas orang sekarang udah enggak rajin ibadah. Mayoritas lah. Mayoritas orang itu sudah jauh dari ibadah. Berarti amanah enggak? Tidak amanah. Nah. Boro-boro seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr kan bilang, setiap hari akan saya puasa, setiap malam aku akan selalu salat malam. Itu kan banget semangat ya kan. Malam saya akan terus salat malam, siang saya terus berpuasa. Lalu ditegur oleh Rasulullah, Abdullah, antum bilang gini, iya, aku telah mengucapkannya oleh Rasulullah. Ya. Kamu tidak akan kuat. Lalu diarahkan. Boro-boro ada orang kayak gini, boro-boro. Ya. Nah, salat lima waktu aja sudah mulai banyak yang jarang salat lima waktu. Ini, enggak usah bilang salat malam. Enggak usah bilang puasa sunnah lah. Wong Ramadan aja sehari Ramadan begitu 29 hari udah enggak Ramadan lagi, tapi ya lebaran melu. Ya kan gitu. Itu juga ada, tapi alhamdulillah al khair masih banyak ya. Tetaplah orang-orang baik itu tetap masih ada, masih banyak. Kita bersyukur hidup di tengah muslim yang cukup baik lah. Cukup baik kalau di Purwokerto itu cukup baik ya. Nam ini alhamdulillah. Maka jangan jauh dari komunitas orang-orang baik. Ya. Awal dari syaitan akan menjerumuskan kita adalah kita dibuat jauh dari orang baik. Ya. Nah, awal itu. Enggak ada apa-apa sih, cuman ya enggak asik lah gitu. Enggak asik dulu, pertama enggak asik. Nanti lama-lama jadi risih, lama-lama jadi enggak suka, lama-lama ya udah, namanya orang sudah luntur ya sama yang luntur. Sama yang apa yang luntur. Waliyadzu billah. Ini. Dan juga pada haknya manusia. Haknya Allah jelas ya, haknya manusia juga gitu. Banyak orang yang kerja sama tapi terus enggak amanah. Itu juga banyak. Itu juga apa? Banyak. Hampir semua lini, yang jual belilah, yang karyawan dengan bosnya lah, yang mitra lah, yang vendor, yang ini, yang itu, udah macam-macam, ya, udah macam-macam. Nah, ini, di tengah banyaknya itu, kita jangan ikut yang banyak, jadilah orang yang sedikit. Maka Rasulullah SAW bilang apa? Orang yang memegang teguh agamanya di akhir zaman itu seperti orang pegang bara api. Bara api itu berarti resiko ya, resiko terbakar. Akan datang suatu zaman orang itu berpegang dengan kebenaran dianggap orang gila. Kenapa? Karena banyaknya orang itu enggak mau gitu loh. Ghuraba begitu-begitu asing benar. Orang udah banyak mau kok diatur antum sendiri enggak mau amanah bae ya. Oh, yang lain aja udah mau. Amplop. Antum enggak mau. Ya udah, antum sekalian yang saya laporin bahwa antum yang enggak beres. Nah, ini. Jadi berat ya, berat. Tapi ya bagaimanapun ya sudahlah. Cari yang terbaik daripada kita enggak dikenal Allah, mending enggak dikenal orang kan? Mending dikenal Allah Subhanahu wa taala daripada naam tidak dikenal Allah tapi dikenal di tengah manusia. Nah, orang ya kalau cari rezekinya karena tidak amanah, sebanyak apapun enggak puas. Dia misalnya berhasil nipu 1M, ya enggak bakal puas juga. Nah, ini artinya kita pegang al-amanah, apalagi urusan agama. Apalagi urusan apa? Agama. Karena dia merasa butuh dengan sebuah pembahasan, akhirnya dia motong dalil. Dalil dipotong. Dus. Tapi kan dia udah punya label ustaz, gampang lah orang pada percaya gitu loh. Udah. Ini sebenarnya hukumnya seperti ini, dalilnya ini, potong dia. Dus. Ini ulama menyampaikan seperti potong. Dus. Orang awam enggak mungkin bisa ngeroscek kan? Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyampaikan di dalam Majmu' al-Fatawa, padahal batrul kalimat, dipotong kalimatnya. Dipotong apa? Kalimatnya. Ya. Nah, pemotongan kalimat itu kan bisa merusak keinginan orang yang berbicara. Orang yang berbicara itu pengennya ini. Tapi karena antum potong, arahnya jadi belok. Arahnya jadi apa? Belok. Ya. Nah, ini. Lah, zolim dan tidak amanah pada ilmu ini juga sudah mulai muncul. Sudah mulai muncul. Nah, wong sekarang itu tadi, orang jadi dokter palsu itu lebih takut daripada jadi ustadz palsu. Ya, kalau jadi dokter palsu masih banyak orang khawatir lah. Ya, masih banyak orang khawatir nanti saya kena hukuman dan lain-lain. Kalau jadi ustadz palsu itu ya, jadi dai palsu. Ya, nah, dia barakallahu fikum sebenarnya belum pernah belajar tapi karena pengin lah ya, akhirnya dia melakukan sesuatu ini, itu lebih banyak. Tapi kalau yang udah belajar juga jangan takut ngisi taklim ya. Kalau udah pernah belajar, sudah punya ilmu, dikit-dikit ya sampaikan kepada saudaranya ya. Jangan juga saya juga masih jelek ya, kalau saya ngisi taklim juga. Ya udah, jadikan kamu itu ngisi taklim untuk nasihat diri sendiri. Untuk nasihat diri sendiri. Kalau orang semuanya berpikiran seperti itu juga enggak akan ada taklim. Kan gitu. Barakallahu fikum. Ini. Jadi amanah pada haknya Allah ibadah, amanah pada harta, artinya pada apa yang hubungannya dengan manusia muamalat, dan juga amanah pada ilmu. Amanah ilmiah. Nah, barakallahu fikum. Ini. Kadzalik tajid ar-rajul aminan fi ibadatillah. Demikian pula kadang kita dapati orang itu amanah dalam ibadahnya. Sholatnya rajin, zakatnya rajin, puasa, haji, sedekah. Namun dalam pekerjaan dia tidak amanah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, begitu. Ada orang yang rajin, ibadahnya rajin, apanya rajin. Tapi giliran pekerjaan dia tidak amanah. Ada seperti itu. Yu'raf au ya'rif annahu la yajuz lil muwazzaf an yutajir au yaftah mahalla tijaratin. Dia tahu yang namanya petugas itu tidak boleh membuka stand. Membuka apa namanya? Membuka jual beli, misalnya dia jadi petugas mengkoordinir pasar. Itu ada peraturan misalnya. Dia enggak boleh buka stand, tapi dia tetap buka. Ya. Nah, biar dapatnya lebih banyak sih. Ya. Nah. Walakinnahu la yubali. Namun dia tidak perhatian itu. Imma bismihi sharihan au bismin musta'ar au bi rajulin ajnabi yaj'aluhu fi hadzal dukan. Baik langsung atau akal-akalan. Kan misalnya kan ada peraturan gini loh, karyawan tidak boleh ikut-ikutan, misalnya kan ada kan gitu. Akhirnya dia menggunakan orang lain atas nama dia gitu loh. Udah jalurnya jalur saya, cuma antum yang saya jadikan boneka. Jadikan apa? Boneka. Kamuflase, artinya membuat akal-akalan. Akal-akalan. Nah, ini ada seperti itu ya. Ada yang seperti itu. Jadi kalau sholatnya bagus, ini bagus. Fayakzib, sehingga dia berdusta. Wayakhunud daulah, mengkhianati negara. Wayakul mal bil batil, memakan harta dengan batil. Wayakunu hadzal ladzi yaksibuh min kasbi haram. Maka hasilnya pun termasuk hasil haram. Menghalangi diijabahinya doa. Menghalangi diijabahinya apa? Doa. Wal iyadzu billah. Ya. Naam. Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu baik dan tidak akan menerima yang buruk. Allah menerima hanya yang baik. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Ini surat Al-Baqarah 172. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan-makanan yang baik apa yang telah kami rizkikan kepada kalian dan syukurilah kepada Allah apabila kalian benar-benar beribadah hanya kepada-Ku. Ibadah diperintahkan makan yang halal. Karena kalau orang makanannya halal, rajin ibadah. Ya. Kalau orang makannya makanan haram gitu ya, mulutnya bau. Ya. Nah, maksudnya ketika makan makanan yang haram, itu ini kan darahnya, dagingnya tumbuh dari asupan haram. Jadi dia mau gunakan untuk sholat ya males. Untuk kebaikan juga males. Anaknya yang dikasih makan harta-harta haram itu juga jadi ngeyelan. Jadi sulit diatur gitu. Maka hati-hati kita ya ngasih makan istri, ngasih makan anak. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna 'alim. Kalau tadi orang beriman, kalau sekarang para rasul. Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik dan beramal soleh. Sesungguhnya Allah dengan amal kalian Maha mengetahui. Al-Mukminun 51. Para rasul, orang-orang yang beriman sama-sama diperintahkan, yuk makan yang baik, makan yang baik. Karena dengan kalian makan yang baik, bisa istiqomah, bisa selalu baik, keluarganya juga diatur juga lebih enak gitu, lebih enak. Kemudian Nabi menyebutkan seorang yang safarnya jauh, rambutnya pun acak-acakan, ya berdebu, mengangkat tangannya ke langit, ya Rabbi, wahai Rabbku, dalam keadaan makanannya haram, minumannya haram. Dia diberi asupan-asupan haram, fa anna yustajabu lidzalik. Maka mana mungkin diberi ijabah? Mana mungkin diberi apa? Ijabah. Nah, padahal orang kalau udah acak-acakan, ya sudah keriput, sudah banyak debu, terus tawasul lagi, ya Rabbi, wahai Rabbku, kan memelas banget itu. Sebab-sebab keadaan yang mendorong untuk dijawabnya doa itu udah banyak sebenarnya. Tapi ada penghalang. Ada apa? Penghalang. Yaitu apa? Ternyata dia serba haram. Ya, bukan serba 35.000, serba haram. Nah, toh serba, ya. Orang serba, ya. Nah, serba haram. Waliyadzu billah ini. Jadi demikian. Waliyadzu billah. Diulang-ulang sama beliau itu waliyadzu billah, waliyadzu billah. karena yang namanya amanah seperti ini juga perlu untuk kita sungguh-sungguh menjaganya. Sungguh-sungguh apa? Menjaganya. Satu orang sudah banyak yang enggak amanah, dua kita selalu diintai syaitan, tiga kita juga punya hawa nafsu. Kadang-kadang kita udah mau amanah, anak istri bisikin. Kita udah mau amanah nih, anak istri ngomong. Sebenarnya enggak langsung ngarah supaya khianat itu enggak. Cuma mengatakan sesuatu, celetukan, yang kemudian kita memiliki ide untuk tidak amanah. Wah, iya ya, ada peluang. Ada apa? Peluang. Muncul peluang itu karena celetukan anak istri kita. Itu juga harus diwaspadai. Ya. Qala ta'ala wa aufu bil 'uqud au aufu bil 'uqud Al-Maidah ayat pertama. Tunaikanlah, tepatilah akad-akad kalian. Ya. Akad itu na mu'amalat, baik pernikahan ataupun jual beli, penuhi. Penuhi. Wa aufu bil 'ahdi innal 'ahda kana mas'ula. Penuhilah janji-janji di antara kalian, sesungguhnya janji itu akan ditanya. Al-Isra 34, amanah. Makanya Islam itu bukan agama ghadr, bukan agama pengkhianat. Ketika sudah mengeluarkan visa resmi untuk orang pada berkunjung ke negara sini, ke negara kita, walaupun mereka ahlu maksiat gitu, tapi kan udah dikasih visa resmi masuk. Kita enggak boleh sembarangan ngebom mereka, bunuh mereka. Berarti kita enggak amanah gitu loh. Enggak amanah. Nah, iya tapi kan mereka jelek membawa akhlak orang barat. Ya iya, kita enggak benci di situnya, tapi kan kita enggak boleh tidak amanah juga. Tidak amanah apa? Juga. Terus ini dosanya ditanggung siapa? Ya ditanggung oknum yang membuat mereka masuk ke sini. Ya. Nah, oknumnya siapa enggak usah dibahas. Enggak usah dibahas. Yang jelas, nah, kita bergerak beramal soleh sesuai keadaan kita sekarang. Ya. Kita sekarang kan jadi rakyat. Jadi ini sudah beramal soleh sebagaimana kita jadi apa? Rakyat. Nah, berarti berat ya jadi pemimpin. Ya iya, iya banget. Berat sekali. Berat sekali. Di negeri Islam saja yang benar-benar aturannya Islam, terus apa-apanya serba Islam itu aja berat loh amanah. Berat. Apalagi naam di tempat yang tidak seperti itu, ya. Ya ta'allal ba'dun nas fayaqul kaifa tamna'uni minat tijarah wa hunaka wuzara yutajiruna bil aradi wa indahum syarikat kabirah. Nah ini. Ngapain antum ngelarang-ngelarang anak? Ngapain antum ngelarang-ngelarang saya jual beli kurang amanah? Itu loh menteri-menteri pada jual negara kita. Nah, gitu kan gitu. Ya. Beralasan orang lain pengen masuk neraka juga gitu dia. Loh itu juga kayak gitu kok. Malah itu malah jual negara. Batu bara itu ini dijual sama mereka. Kebanyakan baca politik akhirnya mumet melu. Akhirnya ikut ya. Ya udahlah saya juga ikutlah kecil-kecilan. Ya, beristidlal dengan orang itu jelek akhirnya kita pengen jelek ya. Emosi. Dia emosi kan? Nah, ngapain kita taat kepada pemerintah, mereka juga kayak gitu. Nah, ya kalau misalnya benar apa yang terjadi seperti itu, kan itu berarti orang pengen pada masuk neraka ya. Kita ikut gitu. Ikut. Ya, ketinggalan ini. Ya, nah, waliyadzubillah. Jangan menjadikan jeleknya orang lain sebagai pemicu kita ikut jelek. Jangan. Jangan, ya. Nah, maka Nabi SAW di dalam pembahasan silaturahmi, ada seorang sahabat, wahai Rasulullah, aku punya sedulur, aku punya saudara, aku nyambung diputus, aku pengen nyambung silaturahmi, tapi dia tuh motong silaturahmi, wahai Rasulullah. La in kunta kama qulta. Kalau keadaannya seperti yang kamu bicarakan ini, kata Rasulullah, faka'annama tusifuhumul malla. Kamu seakan-akan sedang memasukkan bara api ke mulut saudaramu itu. Ya biarin, maksudnya Nabi, enggak apa-apa. Saudaramu jahat, kamu tetap baik gitu loh. Yang namanya nyambung itu apa yang diputus. Kalau ini nyambung terus balik itu nyambung, balik itu namanya balas-membalas, saling menyambung. Tapi kalau nyambung itu kan memang saudara kita tuh mutus gitu ya. Tapi kita berusaha nyambung. Walaupun pasti omongannya jelek gitu. Omongannya jelek tapi gak apa-apalah, kita sambung terus. Sambung terus. Ya. Nah ini nyambung tidak mesti harus dengan harta ya. Artinya kita telpon terus sana mungkin anu gitu jawabnya cuma ketus enggak enak ya, tetap ya. Nah, Jadi orang lain berbuat salah, jangan membuat kita ikut-ikutan berbuat apa? Salah. Intinya itu. Intinya itu. Jangan itu juga, itu juga, itu namanya compare. Compare, senangnya ngomper, ya. Loh kamu beja. Kamu beja. Lah kalau kamu beia, kamu beia, kita tuh jelek terus gitu loh. Iya enggak? Iya. Wallahu taala alam bisawab. Ini hadis yang kita pelajari di malam kali ini, adaul amanah. Menunaikan amanah di tengah banyaknya orang yang tidak amanah. Nas'alullah, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita ini semuanya bisa mengamalkan hadis. Bisa mengamalkan hadis ini sehingga kita menjadi orang yang amin sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.